Tinggal dua lagu sebagai lagu pamungkas. Kita panggil sama-sama sederetan bintang-bintang artisnya New Palapa. Masih bersama all artisnya New Palapa.